bosku. Maafin ku hati sayang duluan kasih tua ni saja yang coba datang parmu ganggu. Yang pumai lopet nanti tak geser jauh. Ini soal lady cinta buat crazy. Dengko saja baby jujur bukan parlente. Mama su setuju saja di anak mantu. Mas kawin tom su atur langsung tom menuju. Ayo Sri. Hey. Oh,